warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, al-khair wa syarr, kebaikan dan kejelekan. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ashabul Hadis dan Salafun Nasal terkait dengan masalah ini? Wa yashadu ahlus sunnah wa yataqidun. Penulis menyatakan dan ahlus sunnah bersaksi, bersaksi yakni meyakini di dalam hati, melafalkannya dengan lisan dan menyampaikannya kepada orang lain. Ini persaksian. Wa ya'taqidun, dan berkeyakinan. Annal khair wa syar, bahwa kebaikan dan kejelekan. Wa naf'a wa dhur, kemanfaatan dan kemadharatan. Wal hulwa wal mur, manis dan pahit. Semuanya itu biqadha'illahi ta'ala wa qadarih, berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala dan berdasarkan takdirnya. La maradda lahuma wa la mahisa wa la mahida anha. Tidak bisa menolak dari keduanya tersebut, kebaikan atau kejelekan, kemanfaatan atau kemudaratan dan seterusnya. Tidak ada tempat lari dan tidak ada tempat menghindar dari ini. Dan ini merupakan bantahan terhadap Mu'tazilah. Di mana mereka berkeyakinan bahwasannya Allah tidaklah mencipta perbuatan-perbuatan para hamba. Dan bahwasannya hambalah yang menentukan keadaan mereka masing-masing. Maka di sini penulis menegaskan keyakinan Ahlus Sunnah. Al khair wa syar, an naf'u wa dhar, al hul wal mur, itu semuanya fi qada'illah wa qadarih. La maradda lahuma wa la mahisa wa la maqida anha. Wa la yusibul mar'u illa ma katabahu lahu rabbuhu. Dan tidak pula menimpa seseorang kecuali apa yang telah ditetapkan baginya oleh Rabb-nya, oleh Allah Azza wa Jalla. Walau jahidal khalqu an yanfa'ul mar'a bima lam yaktubhu, bima lam yaktubullahu lam lam yaktir alaihi. Seandainya saja makhluk semuanya berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kemanfaatan kepada seorang hamba, seorang manusia, dengan sesuatu yang Allah tidak tetapkan di situ kemanfaatan tersebut, tidak Allah tetapkan untuk si hamba tadi, maka mereka semua makhluk yang bersatu padu sekuat tenaga untuk memberikan kemanfaatan tadi tidak akan sanggup untuk mendatangkan kemanfaatan kepadanya. Walau jahidu an yadurruhu bima lam yaqdihillah alaih lam yaqdih. Demikian pula sebaliknya, jika seluruh makhluk ini berusaha sekuat tenaga untuk memadharati dirinya, satu orang hamba ini, dengan sesuatu yang Allah tidak tetapkan hal itu terjadi padanya, maka mereka sekali-kali tidak akan sanggup melakukannya. Alama warada bihi al-khabar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana apa yang tersebut dalam al-khabar dari al-hadith dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang merupakan hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, Al-Hakim, At-Tabrani, Abu Ya'la, Ibn Abi Asim, Abad bin Humayn, Ibn Sunni, juga Al-Baihaqi. Dimana dengan jalan-jalan yang ada, hadis ini bisa dikategorikan ke dalam hadis sahih li ghairi. Ibn Abbas menyatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma. Aku pernah suatu ketika berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas beliau menyatakan, ya lula, wahai anak, inni wa'allimuka kalimat, sungguhnya aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Anak kecil, mungkin belum genap 10 tahun usianya, Abbas digonceng oleh Rasulullah SAW di belakang beliau sambil dengan kalimat kedekatan, dengan kalimat ya pula, menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, mengajarkan beberapa kalimat yang menghujam pada diri Ibn Abbas sehingga terhafalkan kalimat tersebut. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Yang dijagalah batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, syariatnya, bisa Allah akan menjaga diri. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau dapati dia di hadapan, membimbingmu, mengarahkanmu, menunjukkan jalan. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Wa'alam annal ummata. Nah ini, mulai dari kalimat ini syahidnya. Dan ketahuilah annal ummah, bahwasanya umat ini, umat manusia maksudnya, law istama'at, seandainya mereka itu berkumpul, bersepakat, ala an yanfa'uka bisyai, untuk memberikan manfaatan kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, mereka tidak akan sanggup untuk memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Ini umat, umat bersatu padu ingin memberikan kemanfaatan. Itu Rasul dikatakan tidak akan sanggup memberikan kemanfaatan kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan kepadamu. Lantas bagaimana dengan hanya sekedar selembar kertas diusahakan dengan menerjang berbagai macam mahadir wal muharramat, ma'asi, ikhtilaf dan yang sebagainya, menghabiskan usianya untuk mengejar selembar kertas tersebut dengan keyakinan itu yang akan membawa kepada kesuksesannya. Padahal Rasulullah SAW telah tegas menyatakan, seandainya saja seluruh umat ini bersatu padu ingin memberikan kemanfaatan kepada kamu, tidak akan bisa memberikan kemanfaatan tersebut kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan. Apalagi hanya sekedar selembar kertas. Sama saja, kalaupun bisa, maka itu sesuatu yang sudah ditetapkan kepadamu, tidak akan bergeser, tidak akan berubah. Kalaupun terjadi sesuatu, maka itu sesuatu yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebaikan tersebut, kemanfaatan tersebut engkau dapatkan. Intinya dengan seseorang mengetahui tentang perkara ini, maka janganlah kemudian mengorbankan yang perkara tersebut merupakan prinsip dalam agama demi sesuatu yang tidak jelas. Mengorbankan prinsip-prinsip untuk meraih sesuatu yang dia sendiri sudah tahu kalau dia belajar bahwa hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walau istana'u ala an yadurruka bisyai lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Demikian pula seandainya mereka bersepakat, bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan sanggup untuk memadaratimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Kalimat yang tentunya sangat dalam sekali maknanya disampaikan oleh beliau kepada seorang anak kecil. Dan begitu sangat menggunjam sehingga dihafal dengan baik oleh Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ditutup dengan kalimat rufi'atil aqlam wa jaffatis suquf. Pena-pena telah terangkat. Yani pena-pena pencatat takdir telah terangkat. Dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Artinya sudah tidak lagi ada perubahan pada apa yang telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini sesuai dengan apa yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Azza wa Jalla, kalimat selanjutnya dari penulis, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bikhairin fala radda bifadli. Jika Allah menimpakan kepadamu hendak menimpakan kepadamu dengan satu kemadharatan, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, mengangkat daripada kemadharatan tersebut kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini la maradda laha wa la mahisa wa la mahid anha, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa lari dan menghindar darinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan fala kashifa lahu illa hu, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia. Wa yuridka bi khair, dan jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki kepadamu kebaikan, fala radda li fadli, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wa min madhhabi ahli sunnati wa tariqatihim ma'a qawlihim bi anna al-khair wasyarr min Allah wa bi qada'i annahu la yudafu ila Allah ta'ala ma yatawahham minhu naqsun 'ala al-ijtihad. Ini secara global tadi telah disebutkan bahwasanya segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah, baik al-khair maupun asyarr, baik an-nafa' maupun al-dur, baik al-qul maupun al-mur, semuanya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global demikian. Tetapi apakah boleh untuk kemudian menisbatkan kejelekan secara terpisah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kejelekan begitu dinisbatkan kepada Allah? Maka ini yang berikutnya dijelaskan dan termasuk daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah serta jalan mereka, bersamaan dengan pendapat mereka, keyakinan mereka bahwasanya kebaikan dan kejelekan adalah dari Allah Subhanahu wa taala datangnya dan berdasarkan ketetapannya, annahu la yudhafu ilallah taala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, tidak boleh menisbatkan kepada Allah taala majtawah minhu nafsun, sesuatu yang akan dipahami darinya sebagai bentuk kekurangan jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara terpisah. Yani tidak boleh seseorang misalnya menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan. Menyebut Allah misalnya ya khaliqus syarr, wahai pencipta kejelekan. Walaupun secara umum segala sesuatu dan kejelekan termasuk daripada segala sesuatu tersebut dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak boleh menisbatkan ya secara terpisah kejelekan begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal yang kita ucapkan adalah ya khaliqal khair, biyadikal khair, wahai pencipta kebaikan, di tanganmu segala kebaikan. Dinisbatkan kepada Allah adalah al khair. Adapun segala sesuatu masuk di dalamnya kejelekan adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di tangan Allah, iya. Tapi secara umum, yakni segala sesuatu. Dan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam firman-Nya, "Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Untuk kebaikan disebutkan secara terpisah, tetapi untuk kejelekan Allah masukkan dalam keumuman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Untuk kebaikan dinisbatkan kepada Allah biyadikal khair. Tetapi Allah tidak menyatakan setelahnya juga wa biyadika syarra. Maka Allah menyatakan innaka ala kulli syai'in qadir. Ini adab kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kejelekan masuk di atas apa di dalam kalimat ala kulli syai'. Atas segala sesuatu masuk di dalamnya apa? Kejelekan, qadir, kuasa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan al khair wa syar secara umum. Setelah menyebutkan kalimat ya di khair secara khusus. Baik. La yutafu ila Allah taala ma yutawaham minhu naqsun 'alal infiras. Tidak boleh dinisbah sesuatu yang akan difahami darinya naqs, kekurangan. Di saat disebutkan secara terpisah. Fa yuqal. Bila dikatakan misalnya ya khaliqal qirada. Wahai pencipta monyet. Siapa yang menciptakan monyet? Allah. Tapi bolehkah kemudian disebutkan demikian? Ya khaliqal qiradata wal khanazir wal khanafis wal ji'lan. Walaupun binatang-binatang ini semua yang memang makhluk Allah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi penyebutan yang seperti ini tidak terdapat padanya pujian. Dan justru ada sisi pelecehan. Maka tidak diperkenankan untuk menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat demikian. Wahai pencipta monyet, wahai pencipta babi. Wahai pencipta kumbang. Tawon kumbang. Konafis konfusa. Wahai pencipta pepek. Jalan. Tahu tidak pepek? Tahu. Pernah lihat pepek belum? Zat. Yang kayak apa warnanya? Hitam. Belum pernah lihat pepek. Jalan. Ya mungkin ada yang warnanya hitam betul. Ya, macam-macam warnanya. Ya, baik. Macam-macam. Baikana la makhluk illa warab khaliqu. Meskipun tidak ada makhluk melainkan Allah penciptanya. Semua itu termasuk daripada makhluk-makhluk Allah. Sehingga tidak boleh disebutkan misal wahai zat yang menciptakan bakteri dan kuman, tidak boleh. Menciptakan mikroba dan virus, syar disebutkan secara terpisah tidak boleh. Wa bidzalika warada qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi du'a istiftah. Istiftah salat. Dan pada yang demikian ini tersebut sabda Rasulullah SAW dalam doa istiftah dalam salat beliau. Tabarakta wa ta'alai maha baraka engkau ya Allah, maha banyak berkahnya engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, dan maha tinggi. Wal khair fiyadai, dan kebaikan itu berada di tanganmu, wasyar laisa ilai, dan kejelekan bukan atau tidak dinisbatkan kepadamu. Para ulama di dalam menjelaskan tentang kalimat wasyar laisa ilai banyak sekali penjelasan mereka. Ada paling tidak 5 akwal. wasyar dan kejelekan laisa ilaih. Ada yang memaknakan yakni la yataqarrab bihi ilaih. Kejelekan tidaklah mendekatkan diri kepadamu dengan kejelekan-kejelekan tersebut. Ada pula yang memaknai seperti apa yang tersebut tadi, yakni maknanya la yudhafu ilaika 'ala iradih, tidak boleh menisbatkan kepadamu kejelekan, apa, tidak boleh dinisbatkan kepadamu kejelekan secara iradah, seperti menyebut ya khaliqal yawad wal khanazir dan seterusnya, ya Rabbus Syar dan yang semisalnya, walaupun segala sesuatu itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang menyatakan bahwasannya maknanya adalah wasyar la yasuk ilaih, kejelekan tidak akan naik kepadamu. Yang naik kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-kalimut thayyib wal amalus shalih. Ada pula yang memaknai bahwasannya wasyar laisa ilaih, yakni kejelekan itu bukanlah kejelekan dinisbatkan kepada engkau. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap penciptaan dan tindakannya penuh dengan hikmah. Maka dibalik kejelekan itu ada kebaikan yang besar, hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki darinya. Ataupun disebut jelek karena dilihat dari sisi makhluk, ataupun dari sisi perbuatan Allah, maka itu bukan kejelekan. Bisa dilihat dalam syarahnya Muslim penjelasan-penjelasan ini tadi. Ada beberapa akwal disebutkan oleh Nawawi di sana. Dan di sini Abu Utsman Ash-Shaibani rahimahullah menyatakan wa ma'nahu wallahu a'lam wa syar laisa mimma yudhafu ilaika ifradan wa qasdan. Maknanya wallahu a'lam, pokoknya kejelekan itu bukan sesuatu yang dinisbatkan kepada engkau secara mufrad, secara berkesendirian. Hatta yuqal laka fil munada, sehingga bisa dikatakan kepadamu dalam seruan ya khaliqas syar, wahai pencipta kejelekan. Ini tidak bisa, laisa ilai. Au ya muqaddirus syar, atau wahai yang menetapkan kejelekan. Wa in kana huwal khaliq wal muqaddir lahuma jami'an, meskipun Allah Azza wa Jalla adalah pencipta dan yang mentakdirkan keduanya, yakni kejelekan dan apa, kebaikan dan kejelekan. Walidzalika adzafa al-Khidir alaihi salam iradatal 'aib ila nafsih. Karenanya Al-Khidir, dan ini merupakan adabnya para anbiya, dari dalam Al-Qur'an banyak sekali contoh-contoh terkait dengan adab-adab para anbiya. Di antaranya adalah kisahnya Khidir dalam surat Al-Kahfi. Khidir tidak menisbatkan iradatul aib, keinginan untuk melubangi tersebut, kepada Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. Kisahnya ma'ruf ya, di saat Nabi Musa bertemu dengan Khidir, kemudian keduanya naik perahu, naik kapal begitu. Dalam perjalanannya sudah mendapat tumpangan gratis, justru Khidir alaihissalam melakukan perbuatan yang dipandang sebagai kemungkaran, perkara yang diingkari oleh Nabi Musa. Ya, dirusak kapalnya itu, dilubangi, sehingga mendapatkan pengingkaran dari Nabiullah Musa pada apa yang terlihat secara zahir. Padahal itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sindir. Tetapi karena itu perkara sesuatu yang aib melubangi, ya, meskipun di balik itu kan perkaranya baik, hikmahnya besar, sehingga perbuatan yang terlihat aib tadi tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, meskipun di baliknya adalah perkara yang baik. Ini satu sisi menguatkan dari salah satu pendapat yang tadi disebutkan oleh An-Nawawi. Ma'nalah wa syarlai sa'ilai, kejelekan itu tidak bisa dinisbatkan kepada Engkau ya Allah, karena tidak ada, tidaklah Kau ciptakan kejelekan mahat. Artinya kejelekan mahat itu jelek, murni kejelekan, tidak ada sama sekali sisi kebaikan. Nah, dan faqala fima akhbar Allah ta'ala fi qawli, Khidir mengatakan pada apa yang diberitakan oleh Allah ta'ala di dalam firman-Nya, amma safinatu faganat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha. Adapun safinah, perahu, kapal yang dinaiki berdua sama Nabiullah Musa, fakana fi masakin, maka perahu tersebut milik orang-orang miskin, para nelayan, ya'maluna fil bahr, yang memang mereka kehidupan mereka mencari ikan di laut, mata pencaharian mereka bergantung pada kapal-kapal tersebut. Fa'aratu an a'ibaha, maka aku hendak melubanginya, membuat kapal-kapal tersebut memiliki cacat, rusak. Maka nawarau malikun ya budu kulla safinatin husna, di mana di belakang itu ternyata ada raja yang zalim yang suka merampas daripada perahu-perahu tersebut, dan yang dirampas perahu-perahu yang baik. Kalau perahu-perahu yang sudah rusak, yang terlihat bocor-bocor, ini sudah jangan diambil, ini bocor, rusak, yang diambil yang baik-baik saja yang dirampas. Dengan itu dia selamat dari dirampasnya perahu oleh si raja yang zalim tadi. Sedangkan kerusakan, ya, kerusakan itu sangat mudah untuk kemudian ditambah, diperbaiki. Adapun kalau sudah terlanjur dirampas, bagaimana? Baik, dan tentunya Khidir hanya menjalankan daripada apa yang diperintahkan kepada oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Khidir pun juga manusia yang tidak mengetahui perkara yang lain. Tetapi dinisbatkan hal tersebut karena kaitannya secara zahir tampak sebagai suatu aib, melubangi dan merusak daripada kapal. Walamma dzakara al-khair wal bir wa rahmah adhafa ira qaim adhafa iradataha ila Allah. Adapun di saat menyebutkan kebaikan, kebajikan dan rahmat, kasih sayang, dinisbatkan kehendaknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghendaki ini adalah Allah. Faqal, Khidir menyatakan, fa'arada rabbuka, kalimat rabbuka di sini, fa'arada rabbuka an yablugha asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Wa amma jidar, maka al-masakin, yang dimain dan seterusnya. Adapun jidar tersebut milik dua pemuda, sedangkan orang tuanya orang tua yang saleh, di mana pada bangunan tersebut terdapat harta keduanya, harta milik kedua anak tersebut. Karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Jadi kesolehan orang tua ini akan berdampak kepada kebaikan masa depan anak. Sebagaimana dalam hadis tadi yang kita bacakan, ihfazillah yahfazka. Jaga batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Bahkan penjagaan tersebut tidak hanya sebatas kepada diri kita, tapi kepada anak turun kita. Allah menyatakan wal yakhshal ladzina law taraku. Bagaimana ayatnya? Min qalbihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim. Iya. Gimana? Mas Atta? Ada yang bisa melanjutkan ayatnya? Wal yahsal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Perhatikan ayat ini baik-baik. Hendaknya khawatir orang-orang yang mereka nanti meninggalkan anak-anaknya, anak-anak yang lemah, lemah bukan dari fisiknya, lemah dari agamanya. Dzurriyyatan dha'afan khaufu 'alaihim. Yang mereka mengkhawatirkan atas mereka-mereka ini, ya. Orang tua mengkhawatirkan atas keselamatan agama anak-anaknya ini. Falyattaqullah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Jadi penjagaan kepada anak itu dengan ketakwaan setiap orang tua. Takwa orang tua ini akan berimbas pada anak. Kejelekan orang tua juga akan berimbas kepada anak. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah dan ucapkan ucapan-ucapan yang benar. Maka di saat orang tua dari kedua anak ini adalah wa kana abuhuma shaliha, bapak keduanya ini adalah bapak yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala fa arada rabbuka ayyam lu ashiddah. Allah menghendaki, dinisbatkan hal tersebut kepada Allah karena ini penjagaan. Bir warahmah, bentuk daripada kasih sayang. Dinisbatkan kepada Allah. Padahal yang memperbaiki, yang menegakkan dan mendirikan bangunan itu siapa? Khidir. Tetapi Khidir menisbatkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arada rabbuka ayyablugha ashdahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar keduanya nanti sampai pada usia dewasa untuk kemudian bisa mengeluarkan harta simpanan keduanya yang ada dalam bangunan tersebut sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian adab. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang adab-adab demikian. Dalam surat Al-Jin, siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Wa anna kunna la nadri. Dan kami tidak mengetahui asharun urida bimanfil Allah. Apakah kejelekan yang dimaukan dengan sigha majhul, ya kan? Yang dimaukan terhadap penduduk di bumi. Kalau kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah, tetapi dengan majhul, urida. Apakah kejelekan yang dimaukan? Fa'ilnya tidak disebutkan, ya kan? An arada bihim rabbuhum. Rosada, ada pun di saat menyebutkan tentang hidayah, ya, irsyad dan bimbingan. Dinisbatkan kepada Allah, an arada bihim rabbuhum. Ataukah Allah azza wa jalla Rabb mereka menghendaki untuk mereka hidayah, bimbingan. Wa kadzalika qala mukhbiran an Ibrahim. Demikian pula Allah berfirman memberitakan tentang ucapan nabinya Ibrahim, annahu qala, bahwa Ibrahim menyatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Di saat sakit, padahal yang mentakdirkan sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kemudian wa idza maradoni Allah, bukan begitu, ya. Tidak dinisbatkan sakit itu datang kepada Allah, dinisbatkan Al-marad kepada Allah bukan, tetapi dinisbatkan kepada dirinya. Wa idza maridtu, jika aku sakit. Bahwa yasmin, adapun terkait dengan syifa, kesembuhan, ini adalah kebaikan, maka dinisbatkan kepada Allah. Bahwa yasmin, maka dia yang menyembuhkan. Fa'ato fal marad ila nafsi wa syifa ila rabbi wa ikana jami' minhu azza wa jal. Maka di situ Ibrahim menisbatkan al-marad, yakni sakit, kepada dirinya dan kesembuhan kepada Allah azza wa jal, meskipun semuanya datangnya tentunya dari Allah azza wa jal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nafabilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam.